Muhammadin. Selawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Habib Sayyidi Muhammad ibn Haidar ibn Syihab hafizahullah wa saddada khutah wa al-habaib al-fadil al-ulama al-azillah nafa'anallahu bituli umurihim wa bihusni adabihim wa lutfihim wa sallahu ajala hadha liqa' liqa'an tayyiban mubarakan fihi maktuban fi safahati hasanatina yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi sampai saya mendengar suara dari mikrofon, ini yang saya dengar. Waktu sampai dari depan, ini yang saya dengar. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi now. ini tak sesuai. Maka tenang, walaupun berdiri, berdirilah dengan tenang. Walaupun lapar, laparlah dengan tenang. Cukup cacingnya dengan ribut. Rahatil antiyar tasdu. Pada malam itu semuanya tenang. Angin-angin tenang. Burung-burung tenang. Semuanya tenang. Kapan itu? Filayalil maulid. Pada malam maulid. Wabariqun nur yabdu. Pada saat itu tampaklah nur cahaya. Cahaya apa itu? Sebelumnya kota Madinah itu gelap, tapi setelah kelahiran dia diberilah nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Terang cahaya, terang benderang. Apakah bukan baru terang? Terang. Kalau tak ada pemadaman bergilir. Kalau sudah gelap, maka sejak datangnya Nabi Muhammad, maka terang benderang. Terang benderang kenapa? Min ma'ani Ahmadi. Karena hebatnya Ahmad. Ahmad mana ini? Apakah mantan Bupati Rohul itu? Beliau ada malam ini, Dr. Andus Haji Ahmad MSD. Tapi yang dimaksud sini adalah Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam surat Saf, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelah aku nanti, dia bernama Ahmad. Sebetulnya dia Muhammad apa Ahmad? Di bumi masyhur Muhammad, di langit masyhur Ahmad. Oh, jadi kalau begitu namanya Ahmad sama Muhammad. Lalu bagaimana dengan Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Berapa namanya jadi? Ahmad, dia juga. Muhammad, dia juga. Toha, dia juga. Yasin, dia juga. Siapa lagi? Al-Hami. Al-Hami, karena dia menghapus dosa-dosa. Siapa lagi namanya? Al-Aqib, karena dia penghabisan. Siapa lagi namanya? Al-Fatih. Maka dia disebut Al-Fatihu lima. Al-Fatihu lima sabah. Al-Fatihu lima ublik. Semua yang tertutup, kalau disebut nama dia terbuka. Mudah-mudahan terbukalah doa-doa kita insyaAllah. Dia Ahmad, dia Muhammad, dia Toha, dia Yasin, dia Hami, dia Aqib, dia Khatib, dia Fatih. Maka disebut Muhammad Al-Fatih. Oleh sebab itu mesti dikenal ini nama yang baik-baik, nama kebaikan. Lalu kemudian ditutup pula tadi oleh Habib Muhammad Ibnu Haidar Ibnu Syihab dengan lagu Mabruk Alfa Mabruk Ala ceramah pakai lagu-lagu macam ini. Kenapa malam ini Ustaz Somad melagu pakai ini? Ustaz-ustaz lain tu kenapa tak berceramah pakai lagu-lagu begini? Suaranya tak bagus. Kalau suara macam kambing ditarik, gimana maunya? Saya kan tak mau, itu saya janji. Kalau mau, udah 5 album keluar. Artinya apa? Bahwa melantunkan lagu-lagu itu, siapa yang tidak melantunkan lagu-lagu maka bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau baca Quran itu ada lagunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya yang jahil yang tak paham lagu ini, bertanyalah kepada Imam Islamic Center Pasir Pengarayan yang waktu itu diangkat oleh Pak Ahmad menjadi imam di Islamic Center. Waktu itu namanya Ustaz Indra Gunawan. Assalamualaikum Ustaz Indra. Ya, Ustaz Indra ini juara musabaqah internasional sedunia di Kuala Lumpur. Kira-kira hebat tidak? Dikumpulkan semua orang di dunia ini, yang juara satu orang Riau. Kira-kira hebat tidak orang Riau? Hebat. Makanya kalau ada orang Riau tak pandai ngaji, pindah dari Riau. Juara satu lah Ustaz Indra tadi. Ditariklah ke Pasir Pangrayan, dijadikan imam, gaji pokoknya 15 juta. Belum jadi uang tunjang, uang sipah, uang sundul, dan uang apa. Ada rumah dinas, ada mobil dinas, entah bini dinas tahu. Rumah dinas, mobil dinas. Saya waktu menengok mobil dinasnya, mak, kijang Innova. Cuma syaratnya berat, harus hafal Quran, suara bagus, menang musabaqah tilawatil Quran. Jadi saya tak paham ni, saya tanya, Ustaz Indra, ya. Itu kata orang Imam Masjidil Haram itu tak ada pakai lagu-lagu. Ada, kata dia. Kalau tak ada pakai lagu, mana mungkin Imam Masjidil Haram itu suaranya bagus? Coba dengar Syekh Abdul Rahman Sudais. Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Itu ada lagunya. Kalau tak pakai lagu, gimana Ustaz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang mengatakan tak boleh melagu-lagu, maka dia sesungguhnya jahil. Tak paham dia. Nabi Muhammad itu kalau baca Fatihah pakai lagu tidak? Saya baca kitabnya, ditulis oleh ulama Suriah, sekarang dipegang oleh guru di Ma'had Tahfiz Quran Sultan Hasan Al-Bolkiah di Bandar Seri Begawan. Waktu itu saya berangkat ke sana tahun 2007. Saya sebenarnya mau ngasih tahu bahwa saya udah bolak-balik ke Brunei itu aja. Kan orang mispe ini wah kita. Sebenarnya kita ustaz-ustaz antar kecamatan. Jadi waktu itu dikasihlah saya kita. Ustaz Somad tolong baca dan terjemahkan. Waktu saya baca apa kata kitab itu? Nabi Muhammad SAW kalau dia jadi imam, bacaan Al-Fatihahnya pakai lagu Jaharkah. Saya tak paham karena saya tak qori. Lalu saya minta lah Ustaz, Ustaz tolong bacakan lagu Jaharkah Ustaz. Saya tak paham, dibacakannya lah pakai Jaharkah. Cuma saya tak bisa menirukannya karena suara saya tak bagus. Waktu dibacakannya merinding bulu roma, meleleh air mata saya. Itulah mengapa banyak imam-imam itu makmum-makmum menangis ketika mendengar imam membaca Fatihah. Kenapa? Paham dia maknanya, paham dia lagunya. Jadi kalau begitu kesimpulannya, melagu-lagu ini boleh apa tak boleh? Boleh. Bukan boleh, sunnah. Karena perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini saya ingin menjelaskan, mana tahu nanti adik-adik, bapak-bapaknya sudah tahu dalilnya, adik-adik pulang. Dari mana kau tadi? Dari Maulid. Di mana? Di Masjid Mujahidin. Oh, itu yang orang melagu-lagu itu ya? Itu bid'ah itu. Maksud neraka jahanam itu. Saya takut nanti kalian emosi karena muda lalu bertinju. Maka kita bantah dengan dalil bahwa ada dalilnya. Tapi yang tidak boleh itu lagu yang merusak tajwid. Itu tidak boleh. Pakai keyboard tunggal, berubahlah pakai hadroh marawis dan nasyid. Kira-kira guru hadroh siap kalau ada pesta nikah? Siap? Nah, bapak-bapak, besok siapa yang mau nikah? Pagi. Yang sudah nikah, udah lah, yang masalah nikah. Yang belum nikah pakai keyboard tunggal, jangan diulang lagi. Setuju, Bu? Setuju. Jangan diulang lagi. Sudah ngaji di masjid, sudah pengajian tafsir, sudah pengajian fikih sama Dr. Muhardi Muhammad Saleh, sudah mengaji hadis, tapi pas anak nikah masih pakai keyboard tunggal. Dipakai pentas tinggi, yang menyanyi pakai rok pendek, yang menaik kok atu-atu di bawah. Mengamuk. penyanyi dangdut meniti air liuk, menengok bini meniti air batu. Nah, sejak malam ini, malam maulid ini, berjanjilah. Mulai besok, anak nikah, anak walimah, anak bersunat, tidak lagi pakai keyboard tunggal, tapi panggillah grup Hadroh Nasir dan Marawis. Siap? Ya. Ya, cuma siap aja. Janji? Ingat, kita ini di masjid, jangan ada dusta di antara kita. Ini bukan hanya berlaku di masjid, bukan di Pekanbaru saja. Seluruh Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani, Thailand, Selatan, Singapura, nikah anak kalian, walimah anak kalian, akikah, maka pakailah masjid dan marawis. Ibu-ibu di jamaah masjid Mujahidin masih ada grup masjid? Oh, tidak ada lagi. Lanjutkan. Malu kita sama anak. Ibu-ibu yang sudah lupa masjid, belajar sama mereka. Siap kalian ngajar ibu-ibu ini? Siap. Tapi saya kasih tahu, ini yang mau belajar ini nenek-nenek semua. Nah, ibu-ibu yang nasib, lagunya jangan lagu hebat-hebat, lagu-lagu yang biasa aja. Bila Israel diundang ke tepi sungai, sungai Kampar, terus arah ke Kepulauan Riau. Pas kami turun dari sampan, pas dinyanyikan itu, saya dengar dari masjid, janganlah mau disanjung-sanjung. Wah, ini kawan lagu. Dia datang, ini rombongan gubernur sama bupati. Ini sempat tersinggung pejabat-pejabat, ini tak cair KBBD. Begitu sampai di masjid, saya penasaran, mana lah penyanyinya tadi? Rupanya flashdisk. Jadi nanti di akhirat ini rupanya yang banyak masuk surga ini tiga. Flashdisk, VCD, sama HP Samsung. Oleh sebab itu malam ini ditunjukkan balik bahwa kita bisa, bisa. Apabila tak bisa, semuanya bisa. Nah, ketika tadi pas saya masuk tadi, pas saya masuk tadi, tiba-tiba saya tengok semua berdiri. Wah, hebat betul aku ni dah. Kok berdiri? Semua mereka nyambut aku. Semua tadi pas saya masuk, berdiri semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya mesti berdiri. Mau tiul kiam, jadi yang GR duluan. Jadi kalau sudah sampai sini, kalau Habib Muhammad bin Haidar bin Syihab mengatakan, mau kiam, berdirilah. Kenapa mesti berdiri? Nanti ditanya orang, kenapa kau berdiri? Terserah kami lah, kaki-kaki kami pukul dia tanya. Nanti kalau ditanya, kenapa berdiri? Ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal sedang demam. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Tahu Imam Hanbali? Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Kalau saya tanya, gerak-gerakkan aja mulut. Salah pun tak apa-apa, karena saya jawab sendiri. Saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Yang pertama Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Gerak-gerak. Salah tak apa-apa, saya jawab sendiri. Jadi Imam Hanbali ini senang demam. Waktu dia senang demam, tak bisa dia berdiri. Tiba-tiba datang orang menyebut Imam Ibnu Tahman. Imam Ibnu Tahman ini ahli hadis. Ketika mereka sebut Imam Ibnu Tahman, qala Ibnu Tahman, tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal berdiri. Imam Ahmad bin Hanbal, dia tadi engkau kan sakit. Kenapa tiba-tiba engkau berdiri? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Tak layak ketika nama imam besar disebut, kita duduk santai-santai. Tak sopan ketika nama imam besar disebut, kita duduk dengan santai. Apa pelajaran dari sini? Sedangkan nama ulama disebut, kita mesti berdiri. Apalagi nama Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi. Masyarakat Pekanbaru menghormati Nabi atau tidak? Menghormati Nabi. Mana buktinya? Mereka berdiri menyambut ketika namanya disebut. Sedang namanya aja disebut kami berdiri. Apalagi kalau syariatnya, apalagi kalau panggilan azannya, apalagi sholat berjamaahnya. Betul? Jadi jangan namanya disebut berdiri. Pas as-sholat tuh khairu minan naum. Itu betul. Jadi apa sebetulnya yang Ustaz Somad ingin sampaikan? Aku ingin menyampaikan bahwa perbuatan kita malam ini ada dalilnya berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti pakai gendang? Tadi kalian pakai gendang di Masjid Mujahidin, dia. Kenapa kalian pakai gendang? Terserah kami lah, gendang-gendang kami apa kau sibuk? Nanti kan pukul kepala gendang ke kepala kau. Jangan begitu menjawab. Itu jawaban preman. Kita ini bukan preman, betul? Tapi kalau dipancing-pancing keluar juga preman kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlinun nikah. Kalau nikah jangan diam di diam. Dan kalau nikah jangan diam diam. Tiba-tiba ambil aja, jangan. Ahlinun nikah. Kalau nikah umumkan depan orang banyak. Umumkan nikah. Lalu kemudian ij'alu hafil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bin dufuf, pukulkan gendang. Itulah dalil. Wadribu alaihi bin dufuf, pukullah gendang. Itulah maka pukul gendang. Kita tak ada pakai keyboard, kita tak ada pakai biola, kita tak ada pakai, hanya pakai pukul gendang. Kalau kalian tengok video Syekh Ali Jum'ah di Mesir, pakai keyboard, pakai biola, pakai oud. Pergi tengok, tulis di YouTube Maulid Syekh Ali Jum'ah Kairo, lengkap alat-alatnya. Apalagi lah cuma pakai gendang. Nabi menyuruh. Ini kotak, ini kotak apa ini? Kita sudah lama kehilangan Habib. Saya kalau ceramah di Jakarta, saya dari Riau, kalian di Jakarta banyak Habib, kami di Riau bukan cuma Habib, bukan cuma ulama di tempat kami. Di tempat kami, raja kami, Raja Melayu Riau adalah Habib. Siapa namanya? Sultan Syarif. Sultan Syarif Kasim itu Habib. Tapi pas Habib-Habib bertanya ke saya, siapa nama Habib kalian di Pekanbaru sekarang? Baru saya terdiam. Siapa ya? Rupanya kita sudah kehilangan Habib. Untunglah datang Habib Muhammad bin Haidar bin Syihab berdua dengan Habib Taufik. Ada pula kebetulan saya foto saya berdua. Pas mereka tanya, ada Habib di Pekanbaru? Ada, saya bilang. Siapa namanya? Habib Taufik dengan Habib Muhammad bin Haidar bin Syihab. Ni foto saya sama mereka. Oh iya iya, percaya kan? Alhamdulillah. Ini sekarang kita kehilangan generasi. Kalau meninggal bupati, ada tak penggantinya? Ada. Tapi kalau generasi-generasi ulama ini hilang, ada penggantinya? Tak ada. Alhamdulillah, akan ada penggantinya. Siapa yang mampu mencetaknya, nilai akan mencetaknya. Namanya Pondok Rumah Tahfiz Baitul Habib. Siap anak-anaknya dimasukkan ke Pondok Tahfiz Baitul Habib? Siap anak-anaknya masuk Pondok Tahfiz Baitul Habib? 600 ribu per meter. Siap membeli tanah 600 ribu per meter? Tak sama bunyi siapnya. Tapi pas ditanya siap masuk anak? Siap. Siap 600 ribu per meter? Siap. Ustaz jangan bercakap aja lah. Ustaz dah beli duluan. Oke, kalau gitu saya beli 3 meter. Jangan kalian ragu saya menarik kain. Saya pakai celana dan. Kalau 3 meter jadi berapa itu? Ada kotak ini. Berapa itu dah? 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti saya udah poking 3 meter di surga. Kalian yang ngasih 2000 perak tadi, itu masuk surga, cuma dekat-dekat WC lah. Seluruh penumpang, mohon maaf, kita tidak bisa mendarat di Sultan Salim Kasim II Airport Pekanbaru karena cuaca tidak memungkinkan. Kita memutar-mutar dulu di atas, berputar 30 menit. Dalam hati saya, maaf kalau mati sekali ini. Tapi saya tak takut, insya Allah saya tak takut mati sedikit pun. Kalau mati saya akan digantikan oleh santri-santri Baitul Habib, insya Allah. Duit yang bapak simpan, bapak yang simpan duit, simpanlah duit. Duit gaji, duit tunjangan, SPP di luar kota, gaji 13, simpan. Masukkan di bank, simpan. Nanti bapak mati, diambil sama ibu, nikahnya sama berondong. Ikan-ikan besar banyak sih. Soalnya ada Pak Kapolsek, ada Pak Kapolres, ada Pak Camat. Besar-besar nih, ikan paus, ikan hiu, ikan. Rasulullah tak boleh campur aduk laki-laki dan perempuan. Kita jaga ini, betul? Baik, satu orang perempuan bawa ke atas kutip duit. Memang yang mencari duit ini bapak, tapi yang memegang dompet itu ibu. Ibu asal dapat duit beli cincin, asal dapat duit beli gelang, asal dapat duit beli suam, asal dapat duit beli rantai. Sudah semua pakai emas, kaki pula pakai gelang kaki. Ingat bu, asal ibu mati. Ah, yang ambil bapak tu dipakai bini muda ya. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Yang akan dibawa mati mana? Itulah duit. Ada orang pelit, bakhil, tak mau sedekah. Asal pergi ke masjid bawa dompet isinya pati murah. Malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Pas keluar dari ATM, tiba-tiba ada orang menepuk bahunya. Tetap mata saya. Sebutkan PIN berapa. Habis kena kuras. sekali kurang 100 juta habis. Datang menaik, tolong Pak Ustaz. Dulu diminta di tanah tak mau, gilirannya habis hilang. Nah, siapa yang tak kasih malam ini tak besok? Tiba-tiba sakit jantung lah. Sekarang orang mati Bapak Ibu. Dulu atuk-atuk kita, pakci-makci kita. Kenapa pakci meninggal? Diterkam harimau. Kenapa Pak Atuk meninggal? Waktu mancing di Sungai Siak disangkanya anak ikan, rupanya buaya. Sekarang orang semuanya mati bukan tanggung-tanggung. Janu kenapa mati? Kena diabetes mellitus. Janu kenapa mati? Kena jantung koroner. Janu kenapa mati? Penonton tinju kumat darah tinggi. Gimana? Gak ada rasa tanda. Gak ada rasa. Bersedekahlah, karena tidak ada sampai masa. Dan malam ini belum tentu terulang seramai. Kira-kira malam ini kita ramai apa tidak? Ramai kita. Saya baru pulang dari Palembang. Di lokasi namanya BKB, Benteng Kuta Besar. Saya tanya Habib Qasim, Habib, tadi malam itu berapa panjang jamaah? 1 kilometer Ustaz. Kalau 1 kilometer itu berapa jumlah jamaahnya? 100 ribu jamaah di kota Palembang. Kira-kira malam ini kita berapa? Ini baru sekutilnya Palembang. Belum ada apa-apanya kita. Tapi kita bangga, bukan main. Raja kami, Istana Melayu Siak, Habib. Habib itu apa artinya Pak Ustaz? Habib dari kata hub. Hub artinya cinta. Hub, cinta. Habib, orang yang kami cinta. Jamaahnya habaib. Kalau satu orang, habib. Kalau dua orang, habiban. Kalau banyak, habaib. Yang saya hormati para habaib. Kenapa kita cinta sama dia? Karena cinta kita pada kakeknya, datuknya, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Darah itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darah itu turun kepada anak perempuan yang namanya Sayyidatuna Fatimah. Dari Fatimah turun kepada anak laki-lakinya namanya Sayyidina Husain. Dari Husain turun kepada anak laki-lakinya namanya Sayyidina Zainal Abidin. Dari Zainal Abidin turun kepada anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Dari Muhammad Al-Baqir turun kepada anak laki-lakinya namanya Imam Ja'far Shalih. Dari Ja'far Shalih turun kepada anak laki-lakinya namanya Ali Al-Muraidi. Dari Al-Muraidi ini turunlah kepada banyak. Itulah dia bin Shihab bin As-Segar Al-Haddad Al-Jifri Al-Idrus bin Smith Barakbah. Berapa semua marganya Pak Ustaz? Saya bertanya kepada, ini ada ikatannya, ikatan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketuanya sekarang Habib Zain Ibn Sumait di Jakarta. Kalau di Mesir, ini kantor Al-Azhar, di samping itu Naqobatul Ashraf, kantor keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ngaku-ngaku keturunan Nabi bisa dicek. Jadi bukan asal mancung keturunan Nabi. Asal mancung rupanya hidung plastik. Ada dicek. Dialoglah kami di Hotel Premier. Apa kata profesor bertanya, Assalamualaikum Habib Zain. Ya, gimana orang bisa diakui sebagai keturunan Nabi? Mana buktinya? Kami ada ilmunya. Kami bisa cek dia bohong atau tidak. Bagaimana caranya? Ada ilmunya. Datang ke kantor. Lalu kemudian, kenapa Habib bisa jadi PKI? Loh, mana ada Habib PKI? Nih, DN Aidit. Aidit itu kan marga Habib. Al-Aidit. Al-Aidit itu Habib. Kenapa Habib bisa jadi PKI? Senyum Habib Zain bin Smith. Sebenarnya Aidit bukanlah Habib dan bukan dari keturunan Rasulullah. Lalu dia dibesarkan oleh Al-Habib Al-Aidit, dikasih makan, tapi kemudian melarikan diri, dan kemudian setelah besar dibuatnya ujung namanya Aidit, tapi ujungnya pakai T, sedangkan Habib pakai D, Al-Aidit, sedangkan dia Aidit. Apa artinya PKI itu jahat, memalsukan nama dari D ke T. Yang alim tahu, tapi yang jahil tak tahu. maka jelaslah sudah, jangan sembarangan. Siapa yang menisbatkan diri bukan kepada Rasulullah padahal tidak ada darahnya, tidak layak, maka dia tidak layak disebut. Sekarang bertebaran di internet Habib palsu, sudah nengok? Tapi Habib Muhammad bin Haidar bin Syihab, Habib Taufik As-Segaf, beliau adalah, mereka adalah para habaib yang tercatat nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad sampai berapa nasab ustaznya? Ustaz ingat, kebetulan waktu daftar di Al-Azhar dulu disuruh 4. Kalau daftar di Al-Azhar harus sebutkan 4 nama. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Yang kelima udah tak ingat lagi. Yang lebih parahnya kawan-kawan kita yang ketiga aku tak ingat. Nama ayahmu ingat, ingat. Nama atukku aku tak tahu. Maka nasab ini mesti diingat. Dari mana mereka mengingatnya? Dari maulid. Ustaz Somad, ini isinya apa ini kitab hijau ini? Isinya 3 maulid. Yang pertama Simtud Durar. Siapa penulisnya? Habib Ali Al-Habsyi. Yang kedua Maulid Adiyahul Lami. Siapa penulisnya? Habib Umar bin Hafiz. Yang ketiga ditulis juga oleh Habib Umar bin Hafiz bernama Maulid Syarab Tahur. Syaraban Tahura, minuman yang suci. Mudah-mudahan dengan membaca maulid-maulid ini kita di surga nanti akan meminum minuman yang suci. Ustaz Somad, kenapa selama ini kami tak pernah baca Simtud Durar? Kenapa kami tak pernah baca Adiyahul Lami? Kenapa kami tak baca? Kita di Riau ini biasanya baca maulid Barzanji. Al-Jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadiul imla abismidatil aliyah mustadirah faidhal barakati alama ana lahu wa awlad. Masih ada lagi maulid di Pekanbaru. Maulid Al-Barzanji, Maulid Simtud Durar, Maulid Adiyahul Lami, Maulid Asy-Syarabut Tahur, Maulid Ad-Dibah. Ada pula maulid satu lagi dari Mesir, namanya Maulid Burda. Coba dulu pukulkan. Maulaya salli wa sallim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipujinya Nabi dengan syair-syairnya. Setelah ditulisnya, tapi judulnya tak ada. Tak tahu dia mau kasih judul apa. Tiba-tiba sedang menulis sudah tidur dia. Di tengah tidurnya itu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meletakkan sorban di pundaknya. Sorban yang diletakkan di pundak itu bahasa Arabnya burda. Ini sorban yang diletakkan di sini namanya burda. Kalau dililitkan di kepala namanya imamah. Mana yang pakai imamah? Ini namanya imamah. Mohon maaf Habib Haji, namanya imamah. Yang dipegang ke kepala namanya imamah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burda. Kalau ditutupkan ke kepala namanya utrah. Kainnya sama, diletakkan di tengkuk burda, diletakkan di atas kepala utra, dililitkan di kepala imamah. Bukan serbet itu. Banyak orang yang tak ngaji dibilang ini serbet. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai sorban. Ustaz Somad, saya punya sanad sorban. Waktu saya ke Makkah, datang saya ke majlis Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Pas saya datang ke situ, Abdul Somad, nah, dipanggilnya muridnya, sini sebentar, khudzul imam, ambilkan sorban. Diambil muridnya sorban, dililitkannya ke kepala saya. Ada videonya di YouTube kan? Dililitkannya, Majlis juga, ku ijazahkan kau ijazah ini imam. Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dipasangkan oleh ayahnya Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dipasangkan oleh ayahnya Habib Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dipasangkan oleh ayahnya Habib Abbas Al-Hasani Al-Maliki sampai kepada Sayyidina Al-Hasan sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ada ijazahnya ya, kenapa tuh Ustaz pakai? Ah, ada di rumah. Kadang-kadang kalau sedang sendiri sih, Pak. Dalam sholat sunat saya pakai. Di majelis kenapa saya pakai? Bonah saya pakai, hilang itu. Tapi bukan berarti saya mengajak yang pakai sorban. Yang sudah pakai sorban, bagus. Habib-habib coba tengok pakai sorban. Insya Allah ada masanya nanti kita akan melihat Habib Muhammad bin Haidar bin Syihab pakai sorban. Beliau tak mau kena tawadu. Dia ingin kita sama semuanya. Padahal layak beliau pakai sorban. Karena datuk-datuk mereka pakai sorban. Habib-habib di Hadramaut pakai sorban. Tengok Habib Umar bin Hafiz. Tengok Habib Ali Zainal Abidin. Tengok para habaib. Tengok Habib Rizik Syihab pakai sorban. Jadi anak-anak muda, adik-adik silakan pakai sorban. Bagus. Ustaz pakai peci terus. Nanti ada masanya kita pakai sorban rame-rame insya Allah. Nah, oleh sebab itu ini semua ada dalil-dalilnya. Kenapa pakai sorban? Karena sorban adalah sunnah. Kenapa Habib-habib itu buka jenggot? Jenggot adalah sunnah. Ustaz kamu tak jenggot? Belum tuh. Wah, mengada-ngada aja Ustaz Somad itu. Yang sudah berjenggot, bagus. Yang belum berjenggot, jangan mengejek yang berjenggot. Ini mengejek. Aku tengok orang berjenggotnya macam kambing tuh. Nanti yang berjenggot tersinggung. Aku kambing, kau anjing. Ah, bertinju. Oleh sebab itu maka ini semuanya baik. Kenapa pakai pakaian putih? Pakai pakaian putih, jubah putih. Karena Nabi Muhammad SAW pakai suka pakai pakaian putih. Kenapa ada pakai sorban hijau? Ada yang pakai sorban hijau. Karena Nabi Muhammad SAW ada sorban yang berwarna hijau. Dan pakaian di surga itu mensun dosen khodriyo wa istabarak. Pakaian mereka di surga adalah sutra berwarna hijau. Itulah maka coba tengok masjid Al-Mujahidin Jalan Jenderal semuanya pakai hijau kan? Hijau, hijau, hijau. Lantai karpetnya pun warna hijau. Makanya kalau bersedekah pakai duit warna merah. Oh, hijau. Hijau 20.000. Merahlah 100. Ini. Jadi ke depan ini Maulid malam yang ke-20 25. Kita namanya Maulid Salasin. Salasin apa namanya? Salasin. Kita punya Maulid Salasin. Ini baru 25. Masih ada 5 malam lagi. Ramaikan 5 malam lagi. Lebih ramai daripada ini insya Allah. Di Medan namanya Maulid Arba'in. Apa di Arba'in? 40 malam. Di Palembang namanya Maulid Arba'in. Medan Arba'in. Riau Salasin. Palembang Arba'in. Arba'in Salasin Arba'in. Mudah-mudahan tahun berikutnya Arba'in, Arba'in, Arba'in. Amin. Jadi setiap rumah minta, amin, buat di rumah kami. Kami saya melihat di Palembang berebut mereka nanya kepada Habib Mahdi. Habib Mahdi bin Syah, ketua Front Pembela Islam, berebut meminta. Bisa di masjid, bisa di tanah lapang, bisa di rumah-rumah. Tahun depan kita azamkan, kita buat lebih. Dibimbing oleh Habib Muhammad bin Aidar bin Syihab di rumah-rumah Bapak Ibu, di tanah lapang, kita buat di tanah lapang yang lebih besar insyaAllah. Amin. Ustaz Somad tuh ngomong aja tuh, di rumah dia pun tak pernah diundang. Rumah saya kecil. Habib Muhammad bin Aidar bin Syihab tak pernah saya ajak ke rumah saya. Ustaz Pak Ahmad, berapa lama kami sudah kenal sama Pak Ahmad? Pak Ahmad mau datang ke rumah saya, janganlah Pak Ahmad, kecil rumah. Makanya kalau ada orang mau bertamu, saya ajak ke masjid. Oleh sebab itu maka nanti kita buat di tanah lapang besar insya Allah. Makanya nanti kalau tiba-tiba ada jadwal saya, itu bukan jadwal yang baru saya kasih kemarin sore ke Habib Muhammad. Kami berjanji maulid itu setahun yang lalu. Jelas? Kenapa tiba-tiba Habib Muhammad bisa dapat? Ini jangan-jangan ada apa-apa. setahun yang lalu ketika maulid, dan saya jumpa dengan Habib Muhammad walaupun tinggal satu kota Pekanbaru setahun sekali. Apa artinya? Maulid adalah sarana silaturahim. Kalau tidak dibuat maulid malam ini, saya tak jumpa dengan Pak Ahmad MSI. Kalau tak dibuat maulid malam ini, saya tak jumpa dengan Pak Kapolsek. Kalau tak dibuat maulid malam ini, saya tak jumpa dengan Pak Camat. Kalau tak dibuat maulid malam ini, saya tak jumpa dengan Habib. Maka malam ini adalah malam silaturahim. Maulid malam silaturahim. Maulid malam mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nanti ketika dibacakan, ini tadi sebelum saya datang sudah ada dibaca. Rahmatil asmahu ilayalil maulidi. Halaman berapa? Hah? Coba tengok di situ. Dengan ini kita mengenalkan Nabi Muhammad kepada anak cucu kita. Kalau tidak, coba tengok di halaman 8. Di halaman 85. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Talib pun menjaga paman paling membela. Saat kecil penggembala, dagang saat remaja. Di dalam ini ada usia-usia yang payah kita hafal, tapi kalau hafal syair ini, kita sudah menghafal umur-umur dan momen-momen dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kapan kita mengenalkan itu kepada anak-anak kita di Pekanbaru? Kalau tidak di momen maulid. Kenalkan Hasan, kenalkan Husain kepada anak cucu kita. Kalau tidak kita kenalkan Hasan dan Husain, nanti anak Pekanbaru lebih kenal Upin dan Ipin daripada Hasan Husain. Betul? Oleh sebab itu maulid, maulid ramaikan terus. Apa kurang itu? Cuma maulid-maulid aja. Maulid. Kenapa tak baca kitab? Kenapa tidak hafal Quran? Kami ada juga baca kitabnya, bro. Ada juga hafal Qurannya. Di mana? Di Baitul Habib. Insyaallah gambarnya sudah mantap, jelas. Nampaknya malam ini selesai urusan tanah. Pak Ustaz, kami tak biasa kami ngasih duit cash. Kami biasanya pakai nomor rekening. Kirimkan ke nomor bank Syariah Mandiri, nomor rekening 726-505-5553. 726-505-5553. Ini jangan-jangan nama pribadi Ustaz Somad nih. Jangan-jangan pas kami transfer, terima kasih sudah masuk ke rekening Abdul Somad. Bukan, Yayasan Majelis Baitul Habib wa Da'wah. Inilah yang akan menjadi amal jariah. Yang lain tinggal. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata, putus. Bapak ibu yang rajin wirid Yasin, putus. Yang rajin sholat duha, putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Berikan tanah. Besok bapak ibu datang ke Baitul Habib. Alamat Baitul Habib ini di mana, Pak Ustaz? Mana alamat? Banyak juga yang mau datang ya, Bi. Mesti saya baca nama alamatnya. Lokasi di samping Majelis Baitul Habib, Jalan Palangkaraya, Perumahan Panorama, bukan paranormal. Panorama Indra Lokal Blok A 1416, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenanan Raya. Skema pembelian sudah lengkap. Besok datang ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini panitia pembangunan. Ya, gimana urusan tanah? Tak usah gua bayar lagi, tanah sudah selesai. Jadi apa yang kurang? Berapa sasmen? Berapa kotak? Berapa perlu kusen pintu? Berapa perlu dinding? Berapa perlu atap? Bapak mau bantu enggak? Mau nanya aja. Bantulah. Itu yang akan menolong nanti di akhirat. Kullu ma'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang di akhirat akan bernaung di bawah sadaqahnya. Di akhirat nanti tak ada atap, Pak. Jangan mati bawa tenda. Tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Betul? Lalu kita bernaung di mana? Bernaung di bawah sadaqah. Yang nyimpan-nyimpan duit di dompet ingat, mati dompet tinggal. Yang nyimpan-nyimpan duit di ATM ingat, tak ada orang mati bawa kartu ATM. Yang kau sedekahkan malam ini, ini yang kau serahkan besok, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mati meninggalkan pekan baru ini. Apa mau pekan baru ini kehilangan Habib, kehilangan ulama, Islam hanya tinggal masa lalu saja? Mau? Laa maqam al-Islam illa ismu. Islam hanya tinggal nama. Wala man al-Qur'an illa rasmu. Quran hanya tinggal tulisan saja, kaligrafi cantik-cantik. Ingat, masjid yang ada di Andalusia Spanyol lebih cantik dari masjid Al-Mujahidin. Cantik-cantik kaligrafinya, tapi tak ada satupun orang sholat lagi. Kenapa? Karena hilang Islam. Insyaallah mati kita, meninggal kita, Islam tetap ada. 20 tahun akan datang, 100 tahun akan datang, Maulid tetap akan ada di Pekanbaru insyaallah. Takbir. Saya takbir itu menunjukkan bahwa saya sudah ceramah 1 jam. Jadi saya mulai jam 9, sekarang pas jam 10. Gimana-mana saya ceramah 600 ml sesuai yang tertulis di botol 600. Tapi malam ini dikasih pula susu. Wah, oh, ini bisa sampai azan subuh namanya. Sedangkan saya yang bukan keturunan Nabi, yang bukan Habib, yang tidak pernah punya ilmu banyak, dimuliakan, selamat dari pesawat terbang berputar-putar, tak jadi mati malam ini. Kenapa? Karena doa orang-orang soleh. Kita ini menumpang tuah Bapak Ibu. Ustaz Soman kenapa tetap sehat itu makan apa? Tidak ada makan apa-apa, tapi karena doa orang baik-baik. Ini majelis maulid adalah majelis zikir. Maka di majelis maulid tak ada orang merokok. Ada orang merokok? Ya. Yang ada di luar cepat-cepat. Lalu kenapa pakai asap-asap panas? Lalu kenapa pakai asap-asap ini Ustaz? Ini asapnya itu apa? Jangan-jangan manggil jin, manggil hantu ini. Ini namanya bukhur. Bukhur itu bahasa Arabnya artinya asap. Asapnya dari apa? Asapnya dari un. Un itu apa? Kayu gaharu. Kenapa waktu pengajian Ustaz Somad tak ada kayu gaharu? Kayu gaharu saya baru tahu harganya waktu ceramah di Kalimantan Utara. Rupanya di sana banyak kayu gaharu. Saya tanya Pak Gubernur, Pak Gubernur banyak kayu gaharu? Sepertinya berapa sekilonya Pak? Yang paling murah 40 juta. Paling murah 40 juta. Lalu kemudian waktu maulid dicolek kan, dioles kan parfumnya. Parfum kayu gaharu berapa Pak? Yang paling murah sebotol 2 juta. Itu kalau 2 juta kayu gaharu minyak kita dipakai orang, Ustaz boleh minta sedikit? Dipakainya setetes, 3 tetes air mata kita menangis. Setumpuk dua tumpuk kayunya ada. Banyak duit Pak Ustaz beli, kasih orang. Ada. Nah, tapi saya bakar, tidak di majlis saya, bakar di rumah aja. Bakar tercium-cium. Jadi harum. Kenapa mesti dipakai itu? Karena Nabi suka yang harum, ha? Harum. Makanya ke masjid gosok gigi dulu. Jangan makan jengkol, makan petai, sambal belacan ke masjid. Innal malaikata tataala. Malaikat tersakiti dengan bau-bau busuk itu. Maka dipakai harum-haruman supaya turun rahmat, datang malaikat membawa barokah-barokah. Kira-kira semua yang dilakukan malam ini, dari mulai syairnya, lagunya, kenapa tegak, kenapa ada Habib, kenapa gini pakai garu, mana yang belum saya sebutkan? Gendangnya? Mana yang belum saya sebutkan lagi? Parfum? Parfum harum-haruman. Nabi sudah pakai harum-haruman. Mana lagi yang belum sebutkan? Udah semua. Ini udah semua. Raih cinta Rasulullah dengan berselawat Maulid Akbar memperingati Nabi Muhammad SAW. Masjid Paripurna Al-Mujahidin 25 Rabiul Awal 25 nanti akan berakhir 30 malam tetap hadirkan, tetap ramaikan. 5 malam berikutnya kumpulkan terus. Tanah sudah selesai, kumpulkan yang lain. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Majlis kita belum selesai, masih ada acara berikutnya, masih ada doa, masih ada zikir. Ikuti puncak dari pengajian bukan tausiah.